Maha Penerima Taubat. Ayat ini termasuk di dalamnya adalah pemberian pengetahuan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita ketahui dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat melakukan haji wada. Beliau bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Lita'khudhu 'anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha." Hendaknya kalian mengambil dariku manasik-manasik kalian. Mungkin saja aku tidak menemui kalian setelah tahun ini. Dan di kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi', dan kemudian beliau memintakan ampun untuk penduduk Baqi' yang dikubur di kota, di kuburan Baqi' di kota Madinah. Kemudian juga beliau pergi ke Uhud, dan beliau juga berdoa dan sholat atas orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud. Jadi seakan-akan beliau berkhutbah, dan juga beliau, yang beliau lakukan itu seakan-akan beliau ingin memberikan isyarat untuk berpisah, baik kepada orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan pada tahun ke-11 Hijriah, di akhir bulan Safar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kan haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selesai pada bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, kemudian setelah Dzulhijjah Muharram, Safar. Nah, di akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Di akhir bulan Safar pada tahun ke-11 Hijriah, beliau mulai mengeluh ataupun merasakan rasa sakit di kepala. Dan kemudian beliau merasa berat dengan sakit tersebut. Dan semakin hari semakin berat sakit beliau. Pada saat-saat itu beliau berwasiat dengan beberapa wasiat. Yang pertama, ikhrajul musyrikin min jaziratil Arab, mengeluarkan orang-orang musyrik dari tanah Arab, baik itu Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik lainnya. Dan ini wasiat disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga beliau berwasiat agar kaum muslimin menerima bi ijazatil wufud binahwi ma kana yujizuhum, menerima para delegasi yang datang kepada mereka sebagaimana mereka dulu menyambut kaum muslimin. Ini wasiat disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang ketiga, beliau memberikan wasiat al-i'tisam bi kitabillah, yaitu berpegang teguh dengan hadis Rasul, dengan Al-Qur'an. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, beliau berwasiat untuk melanjutkan pengiriman tentara Usamah, Usamah bin Zaid, yang sudah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Maka beliau mewasiatkan agar dilanjutkan pengiriman tentara yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Yang kelima, beliau berwasiat istausu bil ansari khairan, agar berbuat baik kepada kaum Ansar, agar berbuat baik kepada kaum Ansar, dan ini termasuk daripada balas budi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima diri beliau setelah beliau berhijrah dari kota Mekah. Yang keenam, beliau berwasiat untuk agar umatnya senantiasa selalu menjaga sholat dan berbuat baik kepada para budak-budaknya. Senantiasa selalu menjaga sholat dan berbuat baik kepada para budak-budaknya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salah as-salah wa ma malakat aymanukum." Baik itu hadis dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kana akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah wa ma malakat aymanuhum." Jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Wasiat ini terasa penting karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebelum meninggal. Dan wasiat adalah pesan penting yang disampaikan oleh orang yang ingin meninggal dunia agar dikerjakan setelah meninggal. Maka semestinya kaum muslimin, terutama saat-saat mewabahnya COVID-19 ini, jangan pernah meremehkan perihal sholat. Karena sholat adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau boleh dikatakan salah satu wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bercerita, "Wa huwa yulajlijuha fi sadrih wa yafidhu biha lisanuh." Ucapan tersebut, "As-salah as-salah wa ma malakat aymanuh," itu beliau sesakkan dada beliau dengan ucapan tersebut. Dan lisan beliau senantiasa mengucapkan itu. Ya, orang yang kalau semakin berat sakitnya, maka ketika berucap juga akan berat. Dan saking pentingnya perihal sholat, maka beliau mengucapkan akan hal itu sampai akhir hayat beliau, menunjukkan pentingnya perihal sholat. Kemudian juga wasiat yang ke selanjutnya adalah atau tidak dikatakan wasiat, akan tetapi ya bisa dikatakan ini adalah sejenis wasiat, tetapi melalui peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatkan sebelum beliau meninggal, 5 hari sebelum beliau meninggal. Dan sangat ironi di zaman sekarang bahwa kuburan-kuburan terkadang dibangun seperti masjid. Kemudian kuburan-kuburan sekarang diibadahi di sampingnya seperti beribadah di dalam masjid. Padahal jelas-jelas sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan berwasiat agar jangan sampai menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Yang dimaksud menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid adalah mengkhususkan ibadah di dalamnya atau di samping kuburan tersebut. Yang dimaksudkan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah perbuatan-perbuatan yang semestinya dilakukan di dalam masjid, maka dilakukan di luar masjid, dilakukan di samping kuburan. Mengkhususkan berdoa, mengkhususkan berzikir, mengkhususkan membaca Al-Quran, mengkhususkan i'tikaf, ya, mengkhususkan tawaf. Ini adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini banyak pelanggaran dari wasiat ini yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila ada orang yang berdalih bahwasanya bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang kuburannya di dalam masjid, maka kita katakan tidak akan mungkin terjadi satu pertentangan antara dalil dengan dalil. Yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, termasuk di dalamnya memasukkan kuburan ke dalam masjid. Adapun kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan di dalam masjid, tetapi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah kebun dari kebun-kebun surga. Kebun dari kebun-kebun surga itulah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikubur di dalam rumah beliau. Dan ini kekhususan bagi seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a yudfanuna haitsu matu." Sesungguhnya para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencegah, yang memerintahkan, yang memeringatkan dengan keras agar kuburan tidak dijadikan sebagai masjid, tidak memasukkan kuburan ke dalam masjid, tidak membangun kuburan menjadi masjid, ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih sebelum beliau meninggal. Apakah kemudian meninggalkan hadis ini kemudian berdalih bahwasanya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid? Nah, kita katakan dari mulai semenjak dahulu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari di dalam masjid. Lalu kapan dimasukkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid? Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ketika tahun 88 Hijriah. Yang waktu itu menjadi gubernur kota Madinah adalah Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, maksudnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kemudian ada yang berdalil bahwasanya kalau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kuburkan di dalam rumah, bagaimana dengan kuburan dua sahabat beliau? Bukankah kuburan dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid sekarang? Maka kita katakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal 2 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga dikuburkan di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di dalam masjid. Karena waktu itu belum perluasan dari masjid mencakup rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perluasan misalkan ini saya menghadap kiblat misalkan, ya, kiblat Masjid Nabawi itu ke utara, ya, ke utara. Kemudian di sini timur, sini barat. Di sana selatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperluas masjid dari arah utara dan dari arah barat. Kemudian para sahabat seperti Umar bin Khattab memperluas masjid dari arah utara, dari arah depan kiblat, kemudian dari arah kanan kiblat. Utsman bin Affan juga begitu, memperluas masjid dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah belakang. Dari arah kiri tidak, karena di sana terdapat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dan beliau dikubur di dalam kamar, sekamar dengan dua sahabatnya. Berarti dua orang ini tidak dikubur di dalam masjid, dan kaum muslimin pada waktu itu tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan masih berlaku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, lalu kalau ada yang bertanya, kenapa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dikuburkan di dalam kamar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu kan kekhususan milik para nabi, yaitu dikuburkan di mana mereka meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah. Maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, beliau berdua dikubur di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ijma' para sahabat. Dengan ijma' para sahabat, tidak ada yang mengingkari akan ijma' tersebut. Maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, yang jelas peringatan keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menjadikan kuburan sebagai masjid, memasukkan kuburan ke dalam masjid, atau membangun kuburan sehingga serupa dengan masjid, atau mengkhususkan ibadah khusus di samping kuburan, atau menganggap beribadah di samping kuburan lebih khusyuk, lebih mustajab dibandingkan di dalam masjid, maka ini adalah peringatan-peringatan keras atau perbuatan-perbuatan tercela yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau peringatkan dengan keras agar tidak melakukan perbuatan ini. Kemudian termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memberikan pesan agar tidak berlomba-lomba di dalam kelapangan dunia. Kenapa? Karena apabila seseorang berlomba-lomba dalam kelapangan dunia, akhirnya seseorang akan berlomba-lomba dalam dunia dan menyebabkan mereka binasa dengan berlomba-lomba tersebut sebagaimana kaum sebelumnya binasa. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada para istrinya agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka para istrinya terutama yang waktu itu mendapatkan giliran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakit beliau tambah keras, maka beliau bersabda kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, yang ada di dalam rumah, dan di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, halummu aktub lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu. Sini aku tuliskan bagi kalian sebuah pesan tertulis. Kalian tidak akan pernah sesat setelahnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qad ghalaba 'alaihi al-waja' wa indakumul Qur'an hasbukum kitabullah fakhtalafu faminhum man yaqul qarribu yaktub lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man yaqul ma qala Umar falamma aktharu al-laghata wal ikhtilafa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumu 'anni walamma lam yastati al-khuruj ila an-nas was-salah bihim amara Abu Bakr radhiyallahu anhu an yusalli bin-nas. Yang artinya ini tadi riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin keras, semakin berat sakit beliau, maka beliau mengatakan, sini aku tuliskan bagi kalian sebuah wasiat tertulis. Kalian tidak akan pernah sesat setelahnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh beliau telah sakit parah, dan kalian memiliki Al-Quran, cukup bagi kalian kitabullah. Maka akhirnya para sahabat yang ada di samping-samping beliau berikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ayo dekatkan kepada beliau apa yang ingin beliau tuliskan untuk kita. Ada yang mengatakan sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, tidak diperlukan karena kita sudah memiliki Al-Quran. Maka mendengar karena saking banyaknya yang berbicara di samping-samping beliau, kemudian beliau mengatakan, pergilah kalian dariku. Maka setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup untuk keluar mengimami salat berjamaah dan menemui manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk salat mengimami para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salatnya Abu Bakar As-Siddiq mengimami para sahabat sekitar beberapa hari sebelum akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan di sini kalau boleh kita lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu sekitar hari Senin. Bukan sekitar, hari Senin wafatnya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekitar 5 hari mengimami para sahabat Nabi. Berarti hari Senin mundur ke belakang, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis. Ya. Kamis zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mengimami kaum muslimin untuk salat berjamaah, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sehari sebelum beliau wafat, beliau bersedekah dengan beberapa dinar yang beliau miliki. Kemudian beliau bersabda sebagaimana hadis riwayat Bukhari, la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami tidak diwarisi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait tidak diwarisi. Yang kami tinggalkan adalah sedekah. Yang kami tinggalkan adalah sedekah. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya. Dan pada hari Senin bulan Rabiul Awal 11 Hijriah, ketika pagi waktu duha, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi ghusya alaihi. Ketika beliau dalam keadaan mau meninggal dan kepala beliau di atas pahaku, beliau pingsan. Thumma afaqa fa ashkhasa basarahu ila saqfil bait. Lalu beliau sadar dan beliau menatap ke arah langit-langit rumah. Kemudian beliau berdoa, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah, berilah aku tempat yang paling tinggi. Dan akhirnya berita tersebut yang sangat menyedihkan dan sangat berat tersebar di kalangan para sahabat. Maka kesedihan menimpa mereka, berpisah dengan orang yang paling mereka cintai, Nabi yang mereka paling sayangi, orang yang paling mereka hormati dan muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pada waktu itu mendapatkan rasa kaget yang luar biasa. Di antara mereka ada yang percaya, dan di antara mereka ada yang tidak percaya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di tengah-tengah manusia dan bersabda dan berkata, "Ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yamut hatta yaqtulallahu al-munafiqin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati sampai Allah menghancurkan orang-orang munafik. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada waktu itu beliau keluar dan melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara dengan manusia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ijlis ya Umar." Fa aba Umar an yajlis. "Duduklah engkau wahai Umar," kata Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Umar bin Khattab enggan untuk duduk. Maka akhirnya orang-orang pun melihat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan meninggalkan Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Amma ba'du. Man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat." Siapa di antara kalian yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaih falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu syakirin." Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika beliau wafat atau dibunuh, kalian berbalik ke belakang, kalian murtad. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Siapa yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan rugi. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surat Ali Imran ayat 144. Yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Demi Allah, laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar." Demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui ayat ini sampai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Fatalaqqaha minhun nasu kulluhum." Maka seluruh manusia akhirnya menerima ayat tersebut dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak ada seorang pun dari manusia kecuali membaca ayat ini. Dan Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala mengabarkan, "Anna Umar radhiyallahu anhu qala, wallahi ma huwa illa sami'tu Aba Bakrin talaha faq'adtu hatta ma taqilni rijlaya wa hatta ma ahwaytu ila al-ard hina sami'tuhu talaha alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi Allah, aku mendengarkan ayat yang dibacakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku pun duduk dalam keadaan tidak berdaya ketika aku mendengar ayat tersebut dibacakan. Aku pun sadar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal." Setegas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masih belum percaya tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekuat iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masih belum percaya tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang berita dari ayat Al-Qur'an, baru beliau baru beliau percaya dengan ayat tersebut. Ini menunjukkan beratnya perasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tentang kabar tentang wafatnya orang yang paling mereka cintai dan paling kita cintai seluruhnya. Lalu orang-orang berkumpul di sisa hari Senin tersebut di Saqifah, sebuah tempat, Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka akhirnya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara khusus. Kemudian setelah itu besok harinya mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq secara umum, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari Selasa oleh seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat, mereka kemudian memulai mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Musnad bahwa Abu Asib bercerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut menyalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, "Kaifa nusalli alaihi?" Bagaimana kita mensalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Udkhulu arsalan arsalan." Masuklah kalian berkelompok-kelompok. Tidak ada yang berani menjadi imam bagi yang lain. Masuk berkelompok-kelompok, kemudian sholat masing-masing. Mereka masuk dari pintu ini dan sholat, kemudian keluar dari pintu yang lain. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dimandikan oleh orang-orang terdekat beliau, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Fadhl bin Abbas, kemudian juga beberapa orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memandikan beliau, dimandikan tanpa ditelanjangi pakaiannya. Kemudian beliau dikafani, lalu setelah itu beliau disolatkan secara berkelompok-kelompok oleh para sahabat. Kemudian beliau dikuburkan pada malam Rabu, jadi meninggal pagi hari Senin, kemudian Senin malam pengurusan jenazahnya, kemudian Selasa disolatkan, Selasa malam Rabu dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan kamar Aisyah radhiyallahu anha adalah kamar yang terletak pada arah timur Masjid Nabawi, di sebelah barat arah kiblat. Jadi misalkan ini kiblat, di sebelah barat arah kiblat. Jadi di sini barat, di sini timur. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lamma kana yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kullu syai'." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka semua menjadi terang. Maksudnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah kemudian sampai ke kota Madinah, semua menjadi terang benderang, penuh dengan cahaya. Kota Madinah penuh dengan cahaya iman. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minhu minha kullu syai'. Namun ketika beliau wafat maka semua menjadi gelap. Wa ma nafadna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidi hatta ankarna qulubana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan tidaklah tangan-tangan kita menguburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hati-hati kita mengingkarinya. Artinya masih belum percaya ini adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, yuridu annahum wajaduha taghayyarat amma ahadu fi hayatihi min al-ulfah was-safa war-riqqah lifuqdani ma yamudduhum bihi min at-ta'lim wat-ta'dib. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mendapati Madinah berubah dari apa yang mereka rasakan semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, berupa persahabatan, kebersihan jiwa, kelembutan hati, karena tiadanya orang yang dapat memberikan pelajaran dan pendidikan akhlak karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dikuatkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama'." فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدْ. Bintang-bintang adalah penjaga bagi langit. Jika sudah hilang bintang, maka akan datang pada langit apa yang buruk. Itu langit tersebut akan hancur. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أُتِيَ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. Dan aku adalah penjaga untuk para sahabat. Jika aku telah pergi, maka akan terjadi di tengah para sahabatku apa yang diancamkan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan para sahabatku adalah amanah, penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi, maka datang kepada umatku kehancuran yang diancamkan kepada mereka. Imam Nawawi rahimahullahu taala bercerita tentang atau menjelaskan tentang perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu utiya ashabi ma yu'adun ay min al fitani wal hurub وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك. Maksudnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku pergi, maka datang kepada sahabatku yang diancamkan kepada mereka. Yang diancamkan kepada para sahabat adalah berupa keadaan-keadaan genting, kemudian peperangan, kemudian murtadnya orang-orang yang murtad dari bangsa-bangsa Arab Badui, kemudian perselisihan hati di antara para sahabat, dan yang semisalnya, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan para sahabat akan hal itu dengan jelas. Dan akhirnya semua yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW terjadi. Kita bersolawat dan mengucapkan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah, salatan daimatan abadiyatan tatajaddadu bitajaddudil awqat. Salawat dan salam yang selalu abadi, yang selalu selalu diucapkan dalam setiap waktu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah taala, kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meninggalkan faedah yang begitu menarik di dalam kehidupan kita, dan faedah-faedah tersebut disebutkan oleh penulis sangat banyak, hampir 33 faedah. Kita baca apa yang bisa kita ambil, karena sekarang ini adalah tanggal 14 April dan pekan depan 21 April, Selasa sore pekan depan 21 April, mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi bulan Ramadan. Maka saya akan mengambil beberapa faedah dari kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid di dalam kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah. Ahibati hafizakumullahu taala, di dalam kisah tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sakit keras, maka beliau minta izin kepada para istrinya agar dirawat di rumah Aisyah. Minta izinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pelajaran agar para suami yang berpoligami wajib berlaku adil dalam keadaan bagaimanapun, baik dia dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, wajib dia berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kalau seandainya dia minta keringanan untuk tinggal di seorang istri, maka dia wajib minta izin kepada istri-istrinya. Ini pelajaran yang sangat berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua yaitu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit keras, beliau senantiasa bertanya, aina ana qadan, di mana aku besok dirawat, di mana aku besok dirawat. Beliau menginginkan di rumah Aisyah. Dengan pertanyaan seperti itu, beliau menginginkan untuk dirawat di rumah Aisyah. Dan ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang menghina dan melecehkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian pelajaran dari kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat keutamaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu bahwa hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, inna Allah khayyara 'abdan min baina dunya wa baina ma 'inda fakhtara ma 'inda Allah, sesungguhnya Allah memilihkan untuk seorang hamba antara dunia atau antara apa yang ada di sisi Allah, maka hamba tersebut akhirnya memilih apa yang di sisi Allah. Mendengar itu, baka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kenapa Abu Bakar As-Siddiq meninggal? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya hamba yang dimaksud dari sabda tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya waktu wafat beliau. Dari sini terlihat keutamaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, keutamaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuma tidak diperbolehkan kecintaan yang lebih daripada habib. Tidak boleh khullah di dalam agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna min ammanan nasi ala alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya manusia yang paling aman saat bersahabat denganku dan saat memberikan hartanya kepadaku adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin ukhwatun fil Islam wa mamaddatun la yabkhayanna fil masjidi babun illa sadd illa bab Abi Bakr. Kalau seandainya aku menjadikan seorang khalil, kekasih terdekat dari umatku, maka niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasih terdekatku. Akan tetapi persaudaraan agama Islam, kecintaan di dalam agama Islam, tidak ada satu pintu masjid pun kecuali harus tertutup, kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan keutamaan yang khusus dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi yang ketiga kekhususan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami para sahabat salat selama beliau sakit, dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan hari yang ke Senin beliau pun meninggal. Yang keempat, keutamaan dan kekhususan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau sakit, yang dari sakit tersebut beliau akhirnya meninggal, beliau bersabda, laqad hamamtu an ursila ila Abi Bakrin wa ibnihi fa'ahad an yaqul al-qailun aw yatamanna al-mutamannun thumma qultu ya'ba Allah wa yadfa'u al-mu'minun aw yadfa'u Allah wa ya'ba al-mu'minun. Sungguh aku bertekad untuk pergi kepada Abu Bakar dan anaknya, kemudian aku mengambil perjanjian, ya, dan orang-orang akan mengucapkan atau berangan-angan, kemudian aku akan mengatakan Allah menolak dan orang-orang beriman akan menahan, atau Allah menahan dan orang-orang beriman akan menolak. Ini menunjukkan bahwa ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Riwayat yang saya bacakan barusan adalah hadis riwayat Bukhari. Itu pelajaran ketiga, yaitu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tercelalah orang-orang Syiah Rafidhah yang menghina sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arallah. Kemudian pelajaran selanjutnya, ahibati hafizakumullah taala, tentang kisah pengutusan tentara Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah, beliau ini adalah mantan budak dari seorang bapak yang juga mantan budak, dan umurnya tidak sampai kepada 20 tahun. Akan tetapi meskipun dia masih muda, tidak sampai kepada umur 20 tahun, dan juga bekas budak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menahan beliau untuk menjadikan beliau Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai pemimpin perang yang memimpin para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam peperangan. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam sangat tidak mengenal rasisme. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Islam tidak mengenal rasisme. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keenam, yang kelima, yaitu keutamaan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW memilih beliau sebagai pemimpin perang, ya, pemimpin perang. Kemudian pelajaran yang keenam, yang selanjutnya, yaitu termasuk adab saat menjenguk orang sakit adalah tidak terlalu lama orang yang menjenguk orang sakit sehingga mengganggu orang yang sedang sakit. Tidak terlalu lama menjenguk orang yang sakit sehingga mengganggu ketenangan orang yang sedang sakit. Karena biasanya orang yang sedang sakit ingin ingin beristirahat, ya, saat sakitnya. Maka termasuk adab saat menjenguk orang sakit adalah tidak terlalu lama. Kemudian termasuk pelajaran juga adalah tidak peringatan keras untuk menjauhi berlomba-lomba di dalam kemewahan dunia. Peringatan keras untuk menjauhi berlomba-lomba dalam kemewahan dunia, karena berlomba-lomba dalam kemewahan dunia membuat orang akhirnya tidak fokus untuk beribadah kepada Allah, membuat orang akhirnya lupa tujuan hidup, yaitu menegakkan ibadah kepada Allah, membuat orang akhirnya malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pelajaran selanjutnya adalah dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pentingnya perihal sholat, ya, pentingnya perihal sholat. Karena wasiat sholat diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat-saat beliau dalam keadaan sakit keras dan setelahnya meninggal. Tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu dalam keadaan genting sebagai wasiat kecuali itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian juga termasuk daripada pelajaran dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar seseorang berbuat baik kepada manusia meskipun dia budak, maka berbuat baiklah kepada manusia. Jadi digandengkannya Pak wasiat untuk selalu menjaga sholat ini berkaitan dengan hubungan kepada Allah. Kemudian wasiat untuk berbuat baik kepada budak ini hubungan kepada manusia. Budak saja kita wajib berbuat baik, apalagi manusia yang merdeka. Kemudian selanjutnya termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW agar umat Islam tidak terlalu berlebih-lebihan mengagungkan kuburan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid, sampai mengkhususkan ibadah di kuburan, sampai menganggap, meyakini beribadah di kuburan lebih kabul, lebih mustajab dibandingkan beribadah di masjid dan semisalnya. Karena Nabi Muhammad SAW melaknat perbuatan tersebut. Dan peringatan keras tersebut tujuannya adalah untuk menutup celah agar tidak melakukan kesyirikan. Karena kalau seandainya seseorang mengagungkan kuburan terlalu berlebihan, akhirnya menyembah kuburan daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah, dan beliau sebutkan itu sebelum meninggal, ini menunjukkan bahwasanya permusuhan kepada kaum Yahudi dan Nasrani itu akan tetap sampai akhir zaman. Ya, permusuhan kepada kaum Yahudi dan Nasrani dari kaum muslimin itu akan tetap sampai akhir zaman. Kemudian termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mewasiatkan untuk mengeluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ini disebabkan karena bertetangga dengan orang-orang musyrik akan merusak akidah. Begitu juga merusak adab dan akhlak. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, sekali lagi tentang perihal selalu menjaga sholat. Jadi hari Senin itu ketika sholat subuh, Nabi Muhammad SAW membuka horden, melihat para sahabatnya bersaf-saf berbaris-baris dalam saf diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau tersenyum. Ini beliau tersenyum karena beliau menyaksikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menjaga wasiat beliau, yaitu menjaga sholat. Maka saya nasihatkan kepada seorang muslim, setiap muslim, jangan pernah meremehkan sholat. Illas salah, kecuali sholat. Mungkin sebagian orang melakukan maksiat ini dan itu selain kesyirikan, kecuali sholat jangan pernah ditinggalkan. Ya, jangan pernah ditinggalkan. Ahibati ahibatakumullah ta'ala, di sini sekitar 10 menit lagi mau sholat maghrib, maka kita persiapan untuk sholat maghrib. Sudah beberapa poin pelajaran dari kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pekan depan kita akan selesaikan kitab ini, dan dengan ini selesai pula kajian fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada Selasa depan jika Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita dalam kebaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.